sepung cara, beta su bisa rasa bahwa cinta yang se punya kang su berubah. Janji mau setia sampai akhirnya tiba. Nona si parente beta pun cinta. Sudah habis sama.